بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى berkata الإمام النووي وهو أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون حديث yang ke-37 عن ابن عباس رضي الله عنهما dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah azza wa jalla kataba al-hasanati was-sayyi'at. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala qala, bahwasanya Allah mengatakan, hadith Qudsi, inna Allah azza wa jalla katab al-hasanati wa sayyiat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan dan menetapkan al-hasanati, kebaikan-kebaikan, wa sayyiat, dan juga keburukan, kejelekan. Itu semuanya baik buruk adalah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Thumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan yang demikian itu, faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, hamma, keinginan, tekad yang kuat, bihasanatin, untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, ternyata dia tidak jadi melakukannya, katabah Allah indahu hasanatan kamilatan, maka Allah mencatatnya, kebaikan tersebut di sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Jika seseorang benar-benar bertekad dan ingin melakukan suatu kebaikan, tetapi qadar Allah lah takdirkan yang lain, dia tidak jadi melakukan kebaikan itu, katabah Allah indahu hasanatan kamilah, maka Allah masih tetap mencatat apa yang dia niatkan tadi sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia bertekad untuk melakukan suatu amalan kebaikan, kemudian dia benar-benar melakukannya, katabah Allah indahu asyra hasanatin, maka Allah mencatatnya, kebaikan tersebut di sisinya, asyra hasanat, menjadi 10 kali lipat, ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat, ila adhafin kathira, bahkan sampai berkali-kali lipat. Ya subhanallah, begitu ya pemurahnya dan luasnya rahmat Allah Azza wa Jal. Wa in hamma bi sayyatin falam ya'malha, dan apabila seseorang bertekad untuk melakukan suatu kejahatan, kemudian dia tidak melakukan kejahatan tersebut, katabah Allah indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat di sisinya sebagai suatu kebaikan. Dia mau lakukan, kemudian dia batalkan, ya, maka Allah masih mencatat sebagai suatu, Allah mencatatnya sebagai apa? Suatu kebaikan, bukan suatu kejahatan. Dia mau melakukan kejelekan, kejahatan, kemudian setelah itu dia batalkan karena Allah, maka Allah mencatatnya sebagai suatu kebaikan. Wa in hamma biha fa amilaha. Dan apabila dia berkeinginan untuk melakukan suatu kejahatan, fa amila, kemudian dialah benar-benar melakukannya, katabahallahu sayyatan wahidatan, maka Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Satu kejahatan. Dia kalau kebaikan tadi, satu kebaikan dia inginkan, kemudian dia betul-betul lakukan, dicatat oleh Allah sebagai sampai 10, bahkan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat kali. Nah, sesuai yang Allah inginkan. Qala rawahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadzal lafzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan juga Muslim dalam kitab sahih keduanya. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات. Syekh mengatakan dalam penjelasannya, إذا عبر الصحابي بمثل هذا التعبير أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أو فيما رواه عن ربي فإن يسمى عند أهل العلم حديثا قدسيا. Itu jika seorang sahabi, sahabi adalah siapa-siapa yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman, kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman, namanya sahabi. Jika seorang sahabat dari sahabat Nabi SAW membawakan ungkapan seperti ini, ta'bir, ungkapan, pengucapan, dia katakan dari Nabi SAW pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya, atau apa yang beliau au fi marawahu an rabbihi, fa innahu, maka ungkapan seperti ini ataupun hadis seperti ini, yusamma indah lilimidi, istirahkan, dinamai oleh para ulama sebagai hadithan kudusiya. Jadi kapan kita temukan seorang sahabi mengungkapkan dengan ungkapan seperti ini, bima yarwihi an rabbi tabaraka wa ta'ala, au fima rawahu an rabbihi tabaraka wa ta'ala, itu hadith kudusi namanya. Nah, yang sebagian mengatakan bahwasanya lafadznya dari Nabi SAW tapi maknanya dari Allah Azza wa Jal. Beda kalau Al-Quran, kalau Al-Quran maknanya, lafadznya semuanya dari Allah Azza wa Jal. Faham? Wa qawluhu inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at ay kataba thawabaha. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan kebaikan dan kejelekan, ay kataba thawabaha, ay Allah menetapkan, menuliskan pahalanya, wa kataba fi'lahuma, demikian pula Allah yang menuliskan dan menetapkan perbuatan pada perbuatan pada keduanya. Jadi Allah menetapkan pahalanya, maksudnya balasannya, dan Allah juga yang menetapkan perbuatannya, baik buruknya semuanya datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana dalam hadis yang berkaitan tentang rukun keimanan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari, ini takdir, khairihi wa syarrihi, ketetapan Allah baik ataupun buruk. Jadi Allah yang menetapkan balasan pada perbuatan baik dan balasan pada perbuatan yang jelek, dan Allah pula yang menetapkan, ya, kedua perbuatan tersebut. Wa kataba fi'lahuma. Fa huwa allazi kataba as-si'at wa kataba al-hasanat. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menuliskan dan menetapkan segala kejelekan dan segala apa? Kebaikan. Li'anna Allah taala hina khalaqa al-qalam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada saat menciptakan al-qalam, yaitu pena. Qala lahu, Allah berkata kepada pena. Masa kita pulpen. Ya. Uktub, wahai pena, wahai pulpen, tulis. Qala, pena si pulpen berkata, Rabbi, wahai Rabbku, wa mahadha aktub, apa yang saya mesti tulis? Qala, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah dan catatlah segala perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, kita yakin bahwa Allah telah menciptakan apa? Qalam, pena. Allah alam bagaimana modelnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya telah mengabarkan. Nah, maksudnya Allah telah menciptakan apa peda. Nah, toy. Qala fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainu ila yaumil qiyamah. Maka mulai pada saat itu juga berlakulah apa yang telah ditetapkan oleh pena al-qalam tersebut mulai pada saat itu, bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Dan ini adalah suatu hadis. Ya boleh muhakkik yang mengatakan akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahu al-Albani fi sahihi al-Jami'. Nah, wa zahiru siyaq al-hadis anna al-murada bi hadhihi al-kitabah anna al-murada bi hadhihi al-kitabati al-kitabatu tsaniyah. Bahwasanya yang dimaksudkan, zahirnya hadis ini bahwasanya yang dimaksudkan dengan penulisan pencatatan adalah pencatatan yang kedua, wahiya kitabatu tsawab, itu maksudnya penetapan penulisan balasan. Jadi innallaha katabal hasanati wa sayyid, sungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Maksudnya Allah telah menetapkan balasan perbuatan yang baik dan juga balasan bagi perbuatan yang jelek. Ini boleh apa? Kuatkan maknanya, zahirnya, walaupun tidak salah kalau kita katakan Allah yang menetapkan dan telah menetapkan, menuliskan apa? Segala kebaikan dan keburukan. Nah, bisa pula bermakna bahwasanya Allah telah mencatat balasan bagi siapa yang berbuat baik dan balasan bagi siapa yang berbuat jelek. Jika perbuatan baik, balasannya kebaikan pula. Jika keburukan, maka balasannya sesuatu yang jelek pula. Nah, wa zahiru siyaqil hadis, dan zahirnya yang nampak dari konteks hadis ini, anna al-murada bi hadhihi al-kitabati al-kitabatu tsaniyah, yang dimaksudkan dengan pencatatan di sini adalah pencatatan yang kedua, wahiya kitabatu tsawab, itu penetapan pencatatan balasan. Liqaulihi, berdasarkan sabda ataupun hadis qudsi yang setelahnya, thumma bayyana dzalik, kemudian setelah itu Allah menjelaskan, ewadahu bitafsil, Allah jelaskan secara terperinci. Faqala, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa yang melakukan suatu kebaikan atau berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan kemudian dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu hasan indahu hasanatan kamilah, maka Allah masih tetap mencatatnya di sisinya sebagai suatu kebaikan yang sempurna. Alhammu yakni al-irada, faman hamma, apisnya hamma, alham yakni al-iradata, maksudnya adalah al-irada, ay arada al-insatu ay ya'amala hasanatan walakinnahu lam ya'amala, yaitu seseorang berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan tetapi dia tidak melakukannya. Fafi hadzal hadis, maka dalam hadis ini, annallaha kataba hasanatan kamila, maksudnya Allah yang mencatatkan dan menetapkan ya seluruh kebaikan, yani la naqsa fiha, Allah mencatat segala balasan kebaikan bagi siapa yang berbuat baik, la naqsa fiha, dan tidak sedikit pun yang dikurangi. Allah tidak akan mengurangi dan tidak merugikan hamba-hambanya. Wa qad dallatil adillatu ala annahu idza hamma bil hasanah wa lam ya'malha fa in kana ajizan anha ay taraka ajizan ba'da an syara'a ya fa innahu yuktabu lahu al-ajru kamilan liqaulihi tabaraka wa ta'ala wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasuli thumma yudrikuhu al-mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Naam, dan telah ditunjukkan oleh dalil-dalil bahwasanya siapa yang berkeinginan, bertekad untuk melakukan suatu kebaikan kemudian dia tidak melakukannya karena dia tidak sanggup ya untuk melakukan perbuatan baik tersebut, dia tinggalkan karena dia tidak mampu. Setelah dia memulai perbuatan itu, ba'da an syara fiha fa innahu yaktubu lahu al-ajra kamilan, maka Allah mencatat bagi orang tersebut pahala yang sempurna. Liqaulihi ta'ala, liqaulihi tabaraka wa ta'ala, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Maka barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi keluasan rezeki yang begitu banyak. Wa man yakhruj min baiti, dan siapa yang telah keluar dari rumahnya muhajiran ila Allah, berhijrah karena Allah wa rasuli dan juga karena rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian dia kematian menjumpainya sebelum sampai di tempat tujuan, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia belum mengatakan kalau dia sudah mulai pergi berhaji, dalam perjalanan belum sampai, dia sudah mulai, ya. Naam, dia sudah keluar rumahnya, maka telah tetap pahalanya. Naam. Wa amma idza hamma biha tsumma 'adala 'anna likasalin, adapun kalau dia berkeinginan untuk melakukan sesuatu kemudian 'adala 'anna, kemudian dia tinggalkan likasal karena malas, au nahwu, ataupun yang semisal dengannya, fa innahu kadzalik, maka sesungguhnya juga demikian. Kama fi hadzal hadis, sebenarnya dalam hadis, yuktabu lahu hasanatan kamila, maka dicatat untuknya satu kebaikan yang sempurna, wa dzalika bi niyyati at-thayyibah, karena itu disebabkan karena niatnya yang baik. Bisa masih tetap. Jadi ada dua. Pertama, dia bertekad untuk melakukan sesuatu kebaikan. Dia sudah mulai, ya. Sudah mulai, dia sudah keluar dari rumahnya. Ternyata dia meninggal sebelum selesai amalannya tersebut. Maka ini tampak diragukan bahwasanya apa? Telah tetap pahalanya. Saya juga mengatakan demikian pula, dia berkeinginan, kemudian setelah itu tiba-tiba dia malas melakukannya. Amma idza hamma bi tsumma 'adala 'anna, dia berpaling darinya likasal, karena mungkin tiba-tiba langsung ada rasa malas, au nahwi, ataupun yang semisal dengannya, fa innahu kadzalik, maka sesungguhnya juga demikian. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ini, yuktabu lahu hasana kamilatun, yuktabu lahu hasanatun kamila, maka dicatat untuknya sebagai satu kebaikan yang sempurna, wa dzalika, dan yang demikian itu disebabkan bi niyyati at-thayyibah, niatnya yang baik. Naam. Qala wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dhifin ila adhabin katsira. Dan apabila dia hendak melakukan suatu kebaikan, kemudian dia benar-benar melakukannya, maka Allah mencatatnya di sisinya sebagai satu pahala, 10 pahala sampai 700 kali lipat, ila adhabin katsira, bahkan berkali-kali lipat. Idza hamma biha wa amilaha wa ahsana fi amali, jika dia berkeinginan melakukan suatu kebaikan kemudian dia benar-benar lakukan dan dia baik dalam melakukan amalannya, biangkana mukhlisan muttabi'an li Rasulillah SAW, dia ikhlas dan ittiba kepada Nabi SAW. Ini penting ini. Jadi bahwasanya dalam berniat melakukan sesuatu bukan hanya niat baiknya, harus dia lihat juga apa yang dia niatkan. Apakah itu disyariatkan sesuatu yang masyru', ya? Ayatnya dicatat kebaikan. Jadi beliau mengatakan bi angkana mukhlishan muttabi'an Rasulillah. Nah, kadang-kadang kalanya ada sebagian orang niatnya baik, tapi apa yang dia niatkan menyelisih apa dari tuntunan Nabi SAW. Jadi yang dijanjikan oleh Allah sini akan dicatat sebagai suatu pahala yang sempurna, bahkan sampai 10 kali lipat, sampai 700, bahkan berkali-kali lipat. Eh, kata beliau, idza hamma biha, dia berkeinginan melakukannya, wa amila, dia kemudian dia lakukan, wa ahsana fi amali, dia baik dalam pada saat melakukan amalan itu, bi ankana mukhlishan, dia ikhlas dalam amalan itu, muttabi'an ya Rasulullah, mengikuti apa tuntunan Nabi SAW dalam pengamalan itu. Fa inna Allah yaktubuha asyra hasanat, maka Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan, ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsira, bahkan sampai berkali-kali lipat. Wa hadhihi al-mudha'afa tati bihasabi husnil amal wal ikhlas fihi. Dan balasan yang berkali-kali lipat tadi sesuai dengan kebagusan, kebaikan orang itu dalam beramal berupa keikhlasannya, naam, dan juga pengikutannya kepada Nabi SAW. Semakin ikhlas, semakin banyak dia dapat. Dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Waqad takunu fadlan min Allah Subhanahu wa taala wa ihsana. Dan kadang kalanya benar-benar balasan yang berkali-kali lipat semata-mata karena karunia dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala semata, karena Allah berhak memberikan dan membalas kepada hamba-hambanya sesuai yang Allah inginkan. Qala ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, adalah seperti satu biji kemudian menumbuhkan sab'a sanabil, menjadi itu tujuh apa? Tujuh buah ataupun tujuh tangkai. Tujuh apa namanya itu? Apa istilahnya? Tangkai. Tangkai bukan yang kayak jagung itu, ya. Satu biji bisa tumbuh beberapa tandan. Ya, seandainya apa? Enam. Gulir. Gulir. Enam. Baik. Kemudian setiap satu sumbula mi'atu habba, bisa menghasilkan 100 biji. Satu biji ditanam jagung. Ya. Tumbuh. Biasa buahnya naik bukan cuma satu nanti, bersusun naik. Begitulah gandum, gandum juga demikian. Orang kalau tanam gandum, satu biji gandum tumbuh. Satu batang, tapi dalam satu batang ini mengeluarkan beberapa, ya. Nah, apa namanya? Bulir. Nah. Oi. Kemudian pada satu bulir tersebut berapa bijinya di situ? Allah mengatakan fi kulli sumbulatin mi'atu habba, bisa sampai apa? 100 bijinya dalam satu, ya, bulir tersebut. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Naam. Artinya kan orang tanam jagung, satu batang, satu biji yang tumbuh itu naik berapa tongkol di situ? Tongkol atau istilahnya. Naam. Orang Bugis bilang berapa kaso? Berapa kasonya keluar? Ya. Naam. Demikian pula apa? Dan gandum juga. Dan gandum berapa bisa keluar dari gandum itu? Yang tadinya mungkin satu biji saja, naik, tumbuh, tersusun dia, ya, buahnya keluar. Dalam satu buah berapa biji di situ? Nah, maka demikian perumpamaan orang-orang yang beramal. Satu kebaikan bisa menghasilkan apa? 10 sampai 700, bahkan lebih daripada itu, ya, berkali-kali lipat. Dan ini kata beliau semuanya tidak terlepas dari semakin baik orang itu dalam pelaksanaan ibadahnya, dari sisi keikhlasannya, ittiba'nya kepada Nabi SAW, maka semakin banyak pula pahala. Dan kadang-kadangnya kata beliau semata-mata benar-benar karena karunia dan apa, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad takunu fadlan minallahi subhanahu wa taala wa ihsana. Karena kadang-kadangnya kita lihat biasa-biasa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan balasan lebih daripada itu, maka tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.